Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan yang luar biasa kenikmatan. Terlebih nikmat yang kita bisa duduk semacam ini dalam langkah kita belajar membaca Al-Quran. Sungguh ini nikmat yang sangat agung sekali. Kalau seandainya mereka para manusia mengetahui keutamaan orang-orang yang duduk semacam ini, duduk berkumpul bukan membicarakan masalah dunia atau membicarakan masalah politik, tidak, tapi kita di sini berkumpul ingin bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit membaca Al-Quran. Kalau mereka tahu dan mereka akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka, akan semangat menghadiri majelis-majelis semacam ini, Bapak. Karena mereka orang-orang bodoh, tidak tahu, sehingga mereka malas. Lihatlah, Bapak, keutamaan yang sering kita ingat-ingat. Keutamaan tentang orang-orang yang berkumpul di masjid, mereka di situ membaca Al-Quran, belajar dan mengajar, maka masya Allah, keutamaan di dunia. Dunia sudah mendapatkan keutamaan. Allah menjanjikan di situ melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih yang sering disampaikan para asatidz ketika membuka kajian-kajian, atau para syekh yang datang ke Indonesia ketika membuka kajian-kajian, maka banyak mereka yang menggunakan hadis ini supaya kaum muslimin semangat untuk mengaji, begitu. Ada yang apa hadisnya, Bapak? Pak Yati, apa hadisnya? Coba, Pak Yati. Masya Allah, Pak Yati. Jazakumullah khairan. Lihatlah, Bapak, keutamaan yang luar biasa. Janji Allah Subhanahu wa taala ini pasti, dan Bapak-bapak akan merasakan sendiri. Najatama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum dia berkumpul atau mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah itu apa, Hafsi? Rumah Allah itu apa? Nah, ini yang kita lagi di sini, Bapak. Ini rumah Allah, bukan rumah siapa-siapa. Ini rumahnya Allah semacam ini, Bapak. Meskipun tidak ada dindingnya, ala kadarnya, ini rumah Allah. Jadi berkumpulnya di masjid, Bapak, syaratnya. Bukan di rumah, bukan di sekolahan, bukan di istana, atau gedung-gedung megah, apartemen-apartemen, hendaklah berkumpulnya di rumah Allah. Mereka di situ yatluna kitab Allah. Dalam hadis ini konteksnya adalah mereka di situ membaca Al-Qur'an. Ini Pak, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarusunahu bainahum. Dan mereka di situ belajar dan mengajar. Ini Pak, seperti persis apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an, kemudian belajar dan mengajar di antara mereka. Maka lihat Bapak, keutamaan yang pertama, illa nazalat ahli masakinah. Yang pertama ya, masjid ini namanya masjid apa Bapak? Masakinah ini ya. Melainkan as-sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Ini Bapak ya, as-sakinah, ketenangan. Dan semua manusia ya, baik mereka orang-orang kufar atau orang-orang durhaka, ingin hidupnya itu tenang, adem ayem begitu, Bapak. Tenang. Ya, tapi mereka ya, tidak tahu jalan-jalannya. Ya, dikira jalan ketenangan itu kalau sudah banyak harta, kedudukan, itu bisa tenang. Tidak, ya, ketenangan Bapak hanya kita bisa manakala kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak as-sakinah, ketenangan. Ya. Kalau dalam hidup kita sudah tenang Bapak-bapak. Dada kita sudah tenang, maka sungguh ini luar biasa. Ya. Makanya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat tentang kelapangan dada ini. Allah ingatkan yang pertama kali di situ ya. Alam nasrah laka sadarak. Ini dalilnya. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kami telah lapangkan dadamu. Ini Bapak. Sehingga Bapak, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lapang dadanya, sudah as-sakinah, tenang ya. Maka perhatikan Bapak, sungguh ya, kalau Bapak-bapak baca ya, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh masalah benar-benar luar biasa. Sebesar apapun ujian ya, fitnah, tapi dihadapi dengan ketenangan dan sudah sukses Bapak. Sukses. Begitu juga para sahabat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah orang-orang sukses di dunia ya, sukses di dunia, kemudian sukses di apa Bapak? Sukses di akhirat ya, yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita tiru ya. Mereka dada-dada mereka sudah tenang Bapak, sudah tenang ya. Demikian juga Bapak, bagaimana lihat pentingnya nikmat as-sakinah, ketenangan ini ya. Sampai-sampai situ Bapak, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ini siapa ini, Filan, siapa raja yang bengis, raja yang sangat jahat sekali di masa Nabi Musa. Orang kafir mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabbu yang paling tinggi. Siapa Filan? Tidak tahu. Siapa Hasan? Fir'aun, laknatullah alaih. Jadi Fir'aun ini ya, penguasa Mesir ketika itu, memiliki tentara dan pasukan yang jumlahnya besar ya. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi penjahat kelas dunia ini Bapak. Ya, mungkin sekarang itu tidak ada raja-raja yang sekejam Fir'aun ini, tidak ada ya, mereka masih punya hati nurani. Bagaimana kejamnya Nabi Musa? Bayi yang lahir laki-laki di apa Bapak di situ? Dibunuh ya. Dibunuh Bapak, tidak ada raja sekarang itu. Ini orang yang sangat keji dan sangat ya, tidak manusiawi lagi ya. Kenapa Fir'aun berani? Karena memiliki tentara yang sangat banyak ya. Sehingga semua orang tunduk sama dia, macam-macam bunuh ya. tapi dia sahabat. Ketika Nabi Musa AS diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi orang ini, orang yang sangat sombong, dengan melihat kekuatan luar biasa, senjata yang super lengkap, lihat Bapak, apa yang diminta Nabi Musa? Apakah Nabi Musa meminta persenjataan yang lengkap, pasukan yang sangat kuat, banyak? Tapi apa yang diminta Nabi Musa? Siapa yang hafal doanya? Anak Mas Salamat. Saya hafal doa Nabi Musa dari sana, surat Toha. Ayo Bapak, yang saya ingin mancing Bapak-Bapak, insya Allah Bapak sudah hafal ini. Dulu kalau saya ngaji, ya, masih anak-anak, pertama kali yang saya baca doa, doa Nabi Musa ini. Ya itu doanya gimana Bapak? Siapa yang keras? Ini Bapak. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, hadapi Fir'aun itu. Kamu pergi, Fir'aun hadapi. Sesungguhnya dia telah melampaui batas, mengatakan dirinya Allah. Hadapi dia. Maka dia berkata, Nabi Musa orang yang sangat cerdas, tidak minta apa-apa. Tapi Nabi Musa langsung mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Rabbi syrah li sadri. Terus apa Bapak? Wayassir li amri. Hafalkan doanya kan? Ini doa Nabi Musa kan? Di dalam Al-Quran surat Toha. Coba baca setiap hari, bagus. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Nomor satu yang minta Nabi, apa itu Nabi Musa? Kelapangan dada Bapak. Ya. Tidak minta pasukan, tidak minta bala tentara. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, karena mau mengemban misi yang sangat berat. Ya. Ya, kalau orang dadanya sudah sumpek ini bahaya nanti. Tapi di sini apa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Sehingga Bapak, dengan Nabi Musa sudah lapang dadanya, berhasil enggak Bapak menumpas Fir'aun dan tentaranya situ? Berhasil enggak? Berhasil. 100% tumpas habis di situ, ya, tenggelam dalam lautan mereka, ya, tenggelam di laut merah. Ini apa? Kelapangan dada. Maka di sini as-sakinah, as-sakinah, ketenangan yang banyak manusia mencarinya. Maka dengan kita berkumpul semacam ini Bapak, as-sakinah turun kepada kita. Ini masya Allah. Ya. Ya, jadi jangan kebutuhan itu pangan, sandang, apalagi Bapak? Papang, ya, ini tidak mikir bagaimana hatinya tenang, tidak mikir. Padahal ketenangan ini yang pertama di sini. Ya. Kalau orang sudah hatinya tenang, ya, papan apapun, makanan apapun, tetap hidupnya akan bahagia di sini. Tapi kalau hatinya sudah ruwet, ya, sumpek, ya, mungkin rumahnya kayak istana, ya Bapak. Kira-kira hidupnya tenang nggak Bapak? Ya, tidak tenang, ya, susah itu hidupnya. Berarti ini Bapak, ketenangan. Kemudian yang kedua berarti ini Bapak, wakasyatimu rahmah. Yang kedua, yang Allah janjikan bagi mereka yang menyempatkan barang sejenak duduk di masjid, tidak lama-lama, sejenak saja Bapak. Nah, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan curahkan kebaikan-kebaikan kepada dia. Nah ini, kasih sayang Allah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Allah akan beri mereka kebaikan-kebaikan. Masya Allah Bapak di sini. Ya. Jadi rahmat Allah itu luas. Ya. Tidak sekedar makan minum. Ya. Kemudian apalagi Bapak? Ya. Makanan itu orang kafir juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Ar-Rahman gitu. Yang Maha Pemurah, semua makhluk-makhluknya dikasih. Ya, bahkan dikasih ilmu juga. Jadi ajarkan ilmu bagaimana kalau ada bahaya menghindar. Ini Allah yang ngajari mereka Pak. Semua dikasih. Ya. Tapi kalau Rahim di sini Pak, penyayang, rahmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Kebaikan-kebaikan, nikmat hati, tenang. Ini yang kedua. Kemudian wahabatul malaikah. Jadi Bapak di sini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka. Jadi mungkin Bapak di sini mungkin tempatnya semacam ini. Ini di sekitar kita banyak malaikat. Dan kita tidak tahu duduknya di mana. Malaikat itu besar-besar, bagaimana tempat sekecil ini bisa. Kita harus beriman Bapak, ini hadis sahih. Malaikat akan sekeliling mereka. Dan tidak hanya sekedar turun, tapi juga apa? Mendoakan Allah, mendoakan. Ya, jadi kalau seseorang itu sudah mendapatkan doa para malaikat, ini masya Allah. Ya, maka tentunya menjadi orang yang luar biasa. Ya. Kedoakan malaikat Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tubalik, ya Allah, ya, ampunilah dia, ya Allah. Berikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang berkumpul di masjid tadi. Terimalah tobat dia. Sudah Bapak. Jadi kalau kita didoakan malaikat, ya tidak ada keraguan sama sekali. Pasti doanya Bapak di sini mustajab. Ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan bagus. Ini mereka yang berkumpul di masjid. Tapi kalau kita berdoa Bapak, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kadang kita sudah doa siang malam, ya, tapi tidak dikabulkan. Ya, mungkin kita banyak dosa tadi, ya, banyak dosa, ya, sholat tidak khusyuk, nah, hanya doa kita tidak dikabulkan. Tapi kalau malah kemudahkan kita ini masalah. Kemudian apa? Yang terakhir adalah wadzakarahumullah fi man indah. Orang yang berkumpul di masjid tadi, ya, itu nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah bahagianya Allah. Alangkah bahagianya. Ya. Kalau orang misalnya, saya untuk memudahkan pemahaman di sini, misalnya bapak-bapak, Pak Presiden kita datang ke Magetan ini, ya. Kemudian mungkin namanya Mas Slamet, ya, disebut sama Pak Presiden, Mas Slamet perlu dicontoh itu semangat kerja. Kira-kira sering nggak Mas Slamet? Senang sekali, nah, mungkin sebulan tidak bisa tidur itu. Ya, saking senangnya. Ya, namanya disebut Pak Presiden, senang sekali. Ya, apalagi sampai ya, disebar ke seluruh dunia misalnya, masuk media-media, senang sekali. Ya. Tapi Bapak, kita di sini bukan disebut Presiden, nama kita, tapi disebut penguasa jagat raya ini. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Bapak. Ya. Maka ini bukti, ya, bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta sama orang-orang yang berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an, Allah cinta. Apa bukti cintanya? Sampai-sampai Allah menyebut nama-nama mereka. Nah, ya Allah, ini masalah kan? Sebenarnya kalau mereka tahu keutamaan ini, ya mereka tentunya akan bersemangat itu. Ya. Dan keutamaan ini Bapak sekali lagi, keutamaan ini tidak akan kita dapatkan di rumah kita. Ya, ya kita sebagian ikhwah, wah kan ada grup-grup WA, ada Telegram, ada radio, ada TV. Kenapa yang datang ke masjid? Di rumah saya juga bisa ngaji. Itu mereka Bapak tidak dapat keutamaan ini, tidak dapat. Ya, sarannya kota ini datang ke masjid, ya, berkumpulnya di masjid. Mungkin di rumah dengerin pengajian, HP-nya nyala, orangnya apa bawa di situ? Orangnya ngorok, tidur, ya, sambil apa minum kopi. Nah, mereka tidak dapat. Yang dapat hanya mereka yang datang ke masjid. Ini apa sarannya? Terus Bapak, coba Bapak buka Al-Quran supaya kita tahu hakikat kehidupan ini. Kemarin kita baca soal barat 594. Misal hari ini nanti kita teori. 594 di situ ayat 4. Ya, biar semangat. Hasil buka halaman 594 surat Al-Balad, juz anna. Ya. Bagian akhir, akhir Al-Qur'an. Jangan tebal-tebal bukanya, langsung aja buka terakhir. Nah, pintar ini filan, cari kan itu. Dan buka Bapak 594 surat 4. Ya, ini ayat ini sering kita baca biar kita faham. Dan kita semangat menghadiri majelis-majelis semacam ini. Ya. Kita baca Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu kita baca kemarin. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sama-sama. Terang ada artinya. Dibaca Mas bagus, artinya keras. Ya, Bapak. Ya. Jadi Bapak-bapak perlu diketahui ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dan ini pasti. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan semua manusia, tidak ada terkecualikan semua manusia Bapak di sini. Dari mana muncul semua? Yaitu di al di sini, al insan di sini. Ini namanya kalau kita baca bahasa Arab namanya al istidroki ya. Al yang mencakup semua manusia, tidak ada terkecualikan. Semua manusia berada dalam apa maksudnya Bapak? Susah payah, uripe rekoso. Tidak ada yang enak-enak, semuanya rekoso Bapak. Makanya kita jangan tertipu ya. Dengan misalnya ya, para pejabat ya, jadi apa, pangkatnya tinggi jadi bos. Mereka enak-enak atau rekoso Bapak? Rekoso juga, capek juga ya Bapak. Apapun manusia, semuanya capek Bapak, tidak ada yang enak-enak. Saya ya jadi kuli, jadi bosnya, orang miskin, orang kaya, jadi raja, jadi ya pejabat-pejabat lah pokoknya apapun kedudukan dia. Semuanya capek, tidak ada yang enak-enak. Nah, apa dalilnya? Kok bisa mengatakan semacam itu? Dalilnya ini surat Al-Balad ayat 4. Allah ciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Kalau seseorang itu tidak capek badannya, ya Bapak, maka capek apanya Bapak? Capek pikirannya ya Bapak, ayo. Iya kan? Bos, orang kaya apapun, semuanya capek itu. Tidak ada yang enak-enak. Makanya Bapak jangan tertipu. Orang yang misalnya banyak uang atau uang terus atau jadi pimpinan ya, kedudukannya tinggi, anggota DPR atau apa, jangan dikira itu hidupnya enak. Mereka juga apa sih? Capek juga. Aku bisa ngomong semacam itu apa? Ini dari surat Al-Balad. Semua manusia. Tapi di sini Bapak perhatikan ya. Ketika Allah menciptakan kita Bapak, dalam kondisi capek-capek, hidup rekoso susah ya. Tapi Allah juga menurunkan sesuatu yang membuat hidup kita itu tidak terus-menerus capek, hanya meringankan saja. Kalau hilang tidak bisa Pak. Selama kita di dunia, kita tidak bisa hilang dari capek, rekoso tidak, tetap. Tapi hanya meringankan saja Pak. Yaitu Allah turunkan apa di sana Pak? Al-Quran di sini. Dengan Al-Quran ini hidup kita tidak begitu capek. Makanya ada Bapak di sana. Di sana ada orang-orang yang insya Allah mereka tidak capek. Itu mereka yang apa di sini Bapak? Tadi Allah turunkan apa tadi? As-sakinah kepada mereka siapa di sini? Yang duduk di masjid. Inilah mereka yang tidak capek itu, yang mereka mau menyempatkan waktu-waktunya untuk duduk di halapa-halapa ilmu. Mereka yang hidupnya santai, fresh, gitu. Tenang, adem ayem. Ya Bapak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa idza marattum riyadal jannah farta'u. Ya. Apabila kalian melihat taman-taman surga, ya, jadi di dunia ini ada tempat istirahat Bapak, tempat istirahat, tempat bersenang-senang, bersantai-santai, relax pikiran kita, adem ayem. Maka kata Rasulullah SAW, mampir kamu, ya, jangan kamu tinggalkan, mampirlah. Maka pada saya penasaran, apa sih sebenarnya riyadul jannah dunia ini, taman-taman surga di dunia ini? Ya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga di dunia ini? Maka kata Rasulullah SAW, hilaku dikir. Ya. Halakoh-halakoh dikir, itu taman-taman surga. Ya Bapak, ya, jadi takkanlah Allah menciptakan kita dalam capek, ya, payah. Maka cita Allah menurunkan sesuatu yang meringankan hidup kita. Ya, ini Al-Quran, Bapak, Al-Quran. Kalau Bapak bisa merasakan, Masya Allah. Ya mungkin ini Bapak yang saya baca. Ya, jadi mudah-mudahan hadis ini ya, ini memberi kita semangat untuk duduk-duduk semacam ini. Ini sebenarnya kebaikan-kebaikan dunia. Barokah-barokah kan kita dapatkan. Ya. Ini bagi mereka yang mau duduk ya, di masjid, bukan di rumah, ya, tapi di masjid tidurnya. Tadi empat keutamaan. Yang pertama Bapak, sakinah, ketenangan. Namun menjadikan ya sakinah. Yang kedua, rahmat, ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, malaikat-malaikat akan menaungi mereka dan mendoakan mereka. Yang keempat Bapak, namanya disebut-sebut pada malam hari Bapak, nama-nama kita disebut itu. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Salah sebentar aja. Dan masih lama isanya. Ya. Dan 7:15 atau lebih, kadang 7:30 baru adzan bagian. Dan kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Kita sampai halaman 40, Bapak. Halaman 40 kita telah selesaikan hari ini. Dan kita pada beberapa minggu atau bulan kita membahas tentang kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan-kesalahan besar, dan kita masuk yang terakhir di sini, yang ke halaman 40 di situ. Di antara kesalahan fatal, kesalahan besar adalah penghilangan bacaan panjang. Ya, jadi kalau seseorang kok di situ panjang kok dibaca pendek, atau harusnya pendek dibaca panjang, ini berarti salah fatal, salah besar, ya, salah parah sekali. Ya. Seperti di sini Bapak, kita baca Al-Kitab. Sama-sama. Dibaca Al-Kitab. Lebih jelasnya saya bacakan contoh. Kita baca Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا بابا sudah hafal semua. ألف لام ميم. حسنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. سما ذلك الكتاب لا ريب فيه. بوين أصلاً جد؟ هدى للمتقين. سما di sini kitab dibaca panjang. Zalika kitabula. Tanya panjang. Kalau dibaca Zalika kitabula. Nah, ini salah fatal ini. Ya Bapak ya. Ini maksudnya. Atau misalnya kemarin saya kasih contoh di surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Sama-sama. Bacanya gini, ini yang diajarkan di masyarakat. Malikin nas. Jadi ini salah apa Bapak di sini? Salah apa, kecil atau besar di sini? Salah fatal. Ya. Di situ tidak boleh panjang, harus pendek di situ. Malikin nas. Sama-sama. Malikin nas. Tidak boleh kita baca Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Ini salah fatal Bapak. Mungkin dia ikut di surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah malikinya pendek. Malikinya panjang. Ya. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Jangan tertukar di situ ya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah Bapak, kalau ada yang baca Maliki yaumiddin. Assalamualaikum Mas Agus. Dan jangan disalahkan Bapak ya. Kalau itu Al-Fatihah, Kalau ada yang baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, jangan disalahkan. Kalau di sini kalau ada orang baca pendek, ya, mungkin dia mau membaca qiraah yang lain. Ya, Bapak. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan banyak bahasa, dengan bacaan yang sangat banyak. Dan ini sudah dipelajari di Indonesia, alhamdulillah masyarakat sudah mulai kenal dengan qiraah. Maka di situ benar Bapak. Ya. Karena ada dua bacaan. Yang pertama Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin. Nah, itu benar. Ya, mungkin mereka membaca qiraah waras, maka macam-macam bacaan orang seperti wadduhi wallayli idza saji ma waddaka rabbuka wa ma qali, jangan disalahkan Bapak. Qul a'udzu birabbin nis, mereka benar, jangan disalahkan, mereka orang hebat dalam Al-Qur'an. Ini Bapak kesimpulannya, jadi di sini. Tapi kalau di surat An-Nas pada Malikin Nas ini hanya satu bacaan saja, tidak ada yang dibaca panjang, satu bacaan saja. Tidak paham Bapak di sini, jadi tidak boleh dibaca panjang. Ya. Jadi kita baca kata kata bacaan di sini kita selesaikan ya. Contoh setelahnya di sini Al Bayan, sama-sama. Dibaca dengan Al Bayan, ini salah fatal. Jadi ya. Kita baca kesalahan-kesalahan di atas hukumnya haram. Ulama telah sepakat tentang keharamannya dan pelakunya berdosa. Ini bagi mereka yang tidak mau belajar. Sudah salah tapi tidak mau belajar. Ya. Tapi ketika dia salah mau belajar berdosa nggak nih Bapak? Pak Johari? Berdosa nggak Pak Johari? Bacanya salah-salah tapi dia tetap keras, bekerja keras. Nggak Pak Johari? Berdosa nggak? Jadi kalau orang semacam ini Bapak, ketika dia salah-salah dalam bacaan Al-Qur'an, ya, kemudian dia mau belajar, ini orang yang pahalanya sangat banyak sekali. Meskipun bacanya salah-salah, meskipun bacaannya amburadul, tapi dia ada keinginan. Bagaimana bacanya bisa? Maka orang semacam ini beda dengan hukumnya di sini Bapak. Yang dia khawatirkan karena dosa di sini adalah orang-orang yang sudah didiamkan baca Al-Qur'an, ya, tidak mau belajar, ketika dikasih tahu dia malah apa Bapak? Ngayal. Ya. Padahal ngapal-ngapalan pakai bahasa Indonesia. Tapi diajarin tidak mau, malah keminter. Ini malah kena dosa. Apa dalilnya Bapak? Bahwasanya orang yang baca Al-Quran itu salah-salah, tapi tetap mendapat pahala. Ya. Dalilnya Bapak, Al-Mahir bil-Quran, ma'al safar bil-kiram il-barara. Orang yang ahli dalam baca Al-Quran, mereka nanti di surga di akhirat bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi ta'ala. Ini harapan kita Bapak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan walladhi yaqra'uhu wa yatadra'u fih wa huwa alisyakun, dan orang yang baca dengan terbata-bata, berat lisannya, wah berat karena lisannya sudah bingkong mungkin, tapi berat sekali, tapi di sini Bapak dia terus berusaha, ya, lahu ajron, maka dia mendapat apa Bapak di situ? Lalu ajaran mendapat dua pahala Bapak. Nah, jadi tidak ada ruginya. Bapak-bapak salah itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Malah Allah akan beri pahala demi pahala yang sangat banyak sekali. Nah, ini Bapak. Ini bagi mereka yang ada keinginan, usaha. Bagaimana bacaannya benar. Ini beda. Ya, maksudnya begitu Bapak. Ini yang tidak yang tabu aja di sini. Ya, dosa di sini maksudnya mereka yang tidak mau belajar. Tidak mau belajar, sudah tidak bisa baca Al-Quran, tidak mau belajar. Faham apa Bapak insyaAllah ini? Dan berarti dengan begitu kita telah menyelesaikan sebuah permasalahan yang sangat penting sekali tentang kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan besar sudah kita selesaikan. Pada pertemuan yang datang kita masuk kesalahan-kesalahan kecil. Kalau kesalahan-kesalahan kecil ini ya ringan kesalahannya, tapi juga tidak boleh juga. Kita baca pertemuan yang datang. Ada pertanyaan Bapak? Tak ada pertanyaan, masih lama kita baca tamyiz. Alhamdulillah.